Ibu yang mengandung 9 bulan akan buat cek seperti biasa. Selalunya doktor akan slow. Untuk confirm sama ada masa untuk melahirkan masih jauh atau sudah dekat. Lepas pemeriksaan, darah akan keluar sedikit. Tolong jelaskan, perlukah mandi wajib untuk meneruskan ibadah atau hanya sekadar membersihkan sahaja? Baik. Perempuan yang mengandung, kemudian pemeriksaan doktor keluar darah daripada faraz. Bukan beranak lagi. Neh. Dia kena sembahyang, kena mandi dok? Jawabnya, tidak kena mandi. Itu bukan haid dan bukan nifas. Haid paling kurang sehari semalam, 24 jam. Nifas mesti lepas keluar anak. Darah itu dikolongkan dalam istilah istihadah atau darah fasak sahaja. Neh, darah fasak. Basuh kerana bersih daripada najis dan mengambil wudu untuk solat. Tidak wajib mandi. Soalan seterusnya. Apakah laki-laki yang menjalani rawatan buang bulu badan kerana terlalu lebat? Padanglah orang telekong ni. Padahal duk main bulu je gini. Baik. Ada satu penyakit neh yang badan dia tu tidak normal, abnormal. Maka bila itu dikira kecacatan, boleh dibaiki, tak ada masalah. Nampak? Sebab Islam ni bukan agama yang menghalang segala-galanya. Dia agama yang membenarkan segala-galanya. Nah, tapi dengan ada batas sempadan. Nah, jadi gitu juga macam orang puan, orang lelaki yang dia pakai brace, pakai besi tu. Nah, besi tepek di mulut dia. Nah, apa tujuan? Tujuan ni kerana gigi dia jongang, boleh. Gigi dia reyok repang kali, boleh. Atau accident, sengguk di motosikal jadi tubik gigi tak keluar. Tak ada masalah. Yang dilarang, gigi dia molek dah, nak molek lagi, tidak boleh. Gitu juga, saja-saja pergi cukur bulu minyak jadi macam orang puas licin, tak boleh. Faham? Tapi kalau jadi nyakit, jadi bulu lepak sangat, orang tengok takut. Nak? Nah, kadang-kadang cari-cari dok jumpa anak kucing motor. Jumpa tak ada. Nah, apa tak? Hilang. Siapa gitu semua, mana boleh dirawat. Kerana tu dikira penyakit. Faham?